ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nah, masuk pembahasan berikutnya. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membacakan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disertai dengan syarah Syekh As-Salih Al-Fauzan bahwa seluruh nama-nama dan sifat Allah mesti ditetapkan dengan kaedah-kaedahnya berdasarkan ayat-ayat yang beliau bawakan. Maka sekarang di bab ini, yaitu istidlal ala isbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah, di bab ini beliau membawakan dalil-dalil atas ditetapkannya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan as-sunnah. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu berdasarkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Faslun. Summa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil-dalil berikutnya ialah penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menjelaskan, maka sunnah itulah yang tufassirul Qur'an, mentafsirkan Al-Qur'an. Wa tubayyinu, sunnahlah yang menjelaskan Al-Qur'an. Wa tadullu alaih, sunnahlah yang menunjukkan makna-makna dari Al-Quran. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkan segala hal yang rumit dipahami dari Al-Quran. Maka sunnahlah yang mengungkapkannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, summa fi sunnati Rasulullah SAW, hada atfun ala qawlihi fima sabaqa. Ya, pernyataan dari Syekhul Islam kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW ini adalah ataf, sambungan dari pernyataan beliau fi masabak, yaitu yang telah lalu, yang di awal-awal, yaitu pernyataan Ibnu Taimiyah, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surah al-ikhlas. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak berdalil pertama-tama dengan Al-Quran, yaitu dengan surah al-ikhlas, yaitu ini pada bab yang lalu, pada bab sebelumnya, dalam menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri di surah Al-Ikhlas, kemudian Syekhul Islam menyambung dengan ayat-ayat yang lain dari sifat-sifat. Per bab dibawakan ayat, per bab dibawakan ayat. Misalkan pasal mengenai sifat kalam dibawakan ayatnya, pasal sifat ya apa namanya wajah dibawakan ayatnya, pasal sifat mendengar melihat, kemudian pasal sifat terkait ya yang sebelumnya yang disebutkan itu dibawakan ayatnya oleh Syekhul Islam satu persatu. Maka sekarang ini yang bagian dari as-sunnah. Ai dakhala fiha ma wasafa bihi ar-rasulu rabbahu fi ma waradat bihi as-sunnatu as-sahihatu. Yaitu termasuk di sini ialah apa yang Rasulullah SAW sifati Rabb-nya. Fi ma waradat bihi as-sunnatu as-sahihah. Pada yang terdapat dalam sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih. Jadi kita menetapkan nama dan sifat Allah itu mesti dengan dalil. Tidak boleh melalui ijtihad. Apalagi kias. Itu mesti dengan dalil. Dan dalil yang mendukung untuk penetapan nama dan sifat Allah ini hanya dua. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Lianna sunnata hiyal aslu as-sani alladhi yajibu ar-ruju'u ilaihi ba'da kitabillahi azza wa jalla. Karena sunnah itu adalah aslu as-sani. Itu adalah landasan yang kedua. Alladhi yajibu ar-ruju' yang wajib merujuk kepadanya, kembali kepadanya setelah Al-Quran, setelah kitab Allah Azza wa Jalla. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kalian berselisih dalam suatu hal, fi syai'in itu dengan nakirah, artinya umum, apa saja, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Faruddu ilallah huwa rujuk ila kitabih, maka kembali kepada Allah, ialah kembali kepada kitabnya, Al-Quran. Waraddu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi huwa rujuk ila sunnatihi. Dan mengembalikan apa yang diperselisihkan kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau, maknanya adalah merujuk kembali kepada sunnahnya. Ini maknanya. Ini Syekh menjelaskan di awal-awal ini agar kita paham. Rujukan kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu bukan dengan sembarangan. Bukan dengan akal. Bukan dengan kias-kias. Bukan dengan analogi-analogi. Bukan dengan ya ra'yu, pendapat ini dan itu, segala hal yang masuk akal sebagaimana yang ini diterapkan oleh ahlu bid'ah. Wasunnatul lughatan, sunnah sendiri secara bahasa adalah at-tariqah. Adalah sebuah jalan. Wastilahan dan secara istilah, sunnah itu adalah hiya ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Sunnah itu adalah apa yang terdapat dari Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Persetujuan artinya apa yang dilakukan, diucapkan oleh para sahabat, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, dan Rasul membiarkannya, maka itu pun termasuk bagian dari as-sunnah. Syekh di awal-awal, Syekh Shalih Al-Fauzan di awal-awal telah menjelaskan apa itu as-sunnah. Ya, apa itu as-sunnah di awal-awal di pembahasan mukaddimah mengenai ahlus sunnati wal jamaah. Syekh telah menjelaskan itu metode atau jalan yang Rasulullah SAW berjalan di atasnya. Ya, yang Rasulullah SAW berjalan di atasnya, apakah itu ucapan beliau, sabda beliau, pendapat beliau, tindakan beliau, maupun persetujuan beliau. Kemudian makanatus sunnati, kedudukan sunnah. Wal fasunnatu tufassirul Quran. Maka sunnah di sini kata Syekhul Islam di sini ialah yang menafsirkan Al-Quran, ay tubayyinu ma'aniyahu wa maqasidahu. Yaitu sunnahlah yang menjelaskan makna-makna Al-Quran dan maksud-maksud dari Al-Quran. Yang secara global, maka as-sunnahlah yang merincikannya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lin-nasi ma unzila ilaihi Nabi SAW beliau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra, yaitu Al-Quran, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Maka Nabi lah yang menjelaskan. Di Al-Quran global-globalnya, aqimus shalawatu zakat, kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat. Tata caranya, kaifiyahnya, dari A sampai Z-nya itu diatur dalam sunnah. Demikian pula zakat. Demikian pula haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala mewajibkan bagi manusia yang telah mampu menjalankan haji, Allah mewajibkan mereka untuk ibadah haji. Tapi tata caranya itu diambil dari sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi pelaksanaan puasanya dari A sampai Z-nya itu diatur di atas sunnah. Al-Quran tidak merincinya, tapi as-sunnahlah yang merincinya. Wasunnatu aidan tubayyinul Quran. Sunnah juga menjelaskan Al-Quran. Ay tuwaddihu mujmalahu, yaitu menjelaskan yang global-globalnya. Kas-salati was-saumi wal-hajji waz-zakati. Wa ghalibil ahkami allati ta'ti mujmalatan fil Qur'an tubayyinuha as-sunnatu an-nabawiyyatu. Maka kata Syekh, semisal salat, puasa, haji, zakat dan mayoritas hukum-hukum yang datang dalam bentuk masih global, masih umum, yang ada dalam Al-Qur'an, maka sunnahlah, sunnah nabawiyahlah yang menjelaskannya. Sunnahlah yang menjelaskannya. Nah ini kalau ada orang mengatakan atau aliran ingkar sunnah yang menafikan sunnah, itu sama aja dia mengingkari Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, Rasul datang kepada kita membawa sunnah, maka ambillah ini Al-Quran yang perintahkan. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah, jangan kerjakan. Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Otomatis kalau mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjalankan sunnah-sunnah beliau, mengerjakan apa yang beliau perintahkan semampunya dan menjauhi apa yang beliau larang dan cegah. Apalagi Nabi SAW juga bersabda, Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya bersama Al-Quran? Yaitu as-sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah lah yang mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran dan hikmah. Kata Al-Imam Syafi'i di kitab Al-Risalah dan para ulama yang lain menyatakan makna al-hikmah di sini adalah as-sunnah. As-sunnah. Maka hukum sunnah dan hukum itu adalah hukum Quran. Fi subutul ilmi wal yakin wal i'tiqad wal amal, kata para ulama. Maka hukum sunnah ialah seperti hukum Quran terkait ilmunya, keyakinannya, akidahnya, amalannya. Enggak bisa dipisahkan sedikit pun. Ya. Maka kalau ada orang yang hanya mau Quran saja tidak mau sunnah, intinya dia hendak lari dari Quran hakikatnya. Dia hendak lari dari Al-Quran. Enggak mungkin demikian. Enggak mungkin. Kemudian wassunnatu aidan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan sunnah juga tadullu alal Qur'ani wa tu'abbiru anhu. Ini beliau mengutip pernyataan Syekhul Islam. Quran itu, sunnah itu juga ialah yang menjelaskan Quran dan mengungkapkannya. Mengungkapkan makna-makna yang rumit dalam Al-Quran, sunnah tersebut. Ay tadullu ala ma dalla alaihi al-Quranu. Yaitu maksudnya apa? Sunnah menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Wa tu'abbiru amma abar anhu al-Quranu. Dan sunnah ialah yang mengungkapkan apa yang telah diungkapkan oleh Al-Quran. Fatakunu muwafiqatan lil-Qur'ani fayakunu hukmu fayakunul hukmu mimma dalla alaihi al-kitabu wa sunnah. Maka jadilah sunnah tersebut selaras dengan Al-Quran. Maka hukum sunnah itu seperti yang ditunjukkan oleh Al-Kitab. As-sunnah, semisal nama-nama dan sifat Allah. Kalau kita mengimani sifat-sifat Allah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, demikian pula kita mesti mengimani nama-nama dan sifat Allah yang ditunjukkan dalam as-sunnah. Kalau kita mengimani apa yang Rasul sabdakan berupa amal-amalan, berupa bagaimana fikih, sholat, puasa, zakat dari sunnah. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, la ta'khudhu anni manasikakum." Rasul SAW mengajarkan bagaimana kita sholat mesti sebagaimana beliau sholat. Bagaimana kita berfikih haji sebagaimana beliau berfikih haji. Rasul mengajarkan bagaimana tata cara puasa beliau, berwudu beliau, dan kita dituntut meneladani beliau dalam hal ini. Ini dalam perkara fikih hukum-hukum. Bahkan dalam perkara muamalah, muamalah dengan istri, anak, keluarga, hewan, tetangga, teman, dan seterusnya, itu diatur di dalam as-sunnah dan kita mesti mentaatinya. Apalagi dalam perkara yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Perkara mengenal Allah, perkara akidah, perkara asma wa sifat. Maka apa yang Rasul sampaikan di as-sunnah mengenai nama dan sifat Allah, itu sama wajibnya ketika kita menerima apa yang Allah kabarkan di Al-Quran mengenai nama dan sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita terima bahwasanya Allah memiliki nama as-sami' al-alim. Allah memiliki sifat mendengar, berilmu. Maka dalam as-sunnah, apa yang Rasul kabarkan, selama sunnahnya tersebut sahihah, maka kita wajib juga menerimanya sebagaimana kita menerima sifat Allah mendengar, sifat Allah mengetahui dalam ayat yang tadi atau ayat yang lainnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka tidak ada celah bagi ahlu bid'ah untuk mengingkari seluruh sifat-sifat yang dibawa dalam as-sunnah dikarenakan, oh ini sunnah kan enggak, bukan di Quran. Itu kan sunnah saja. La haula wala quwata illa billah. Nah, ada sekelompok yang mereka tidak warak terhadap bab ini. Yang mereka mengingkari as-sunnah, mereka mengklaim bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang sifat itu hadis-hadis yang tidak mutawatir. Walaupun sahih, tapi tidak mutawatir. Hadis sahih itu terbagi begini bapak-bapak. Ya. Hadis sahih terbagi ada yang namanya sahih lidatihi, sahih lighairihi. Sahih lidatihi memang sahih berdasarkan penelitian. Kalau sahih lidatihi alighairihi itu sebenarnya hasan. Karena dia punya syawahid pendukung yang lain, maka terangkat menjadi sahih. Nah, sahih lidatihi sahih yang secara sanad itu sudah sahih. Nah, terbagi namanya mutawatir dan ahad. Nah, kalau mutawatir, para ulama ahlul hadis membagi. Itu diriwayatkan oleh banyak para perawi yang mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbuat kedustaan. Kalau sekarang mungkin bisa bersepakat atas kedustaan, bikin grup. Grup WhatsApp. Multaqa kadzabin misalkan. Ya. Perkumpulan para pendusta. Ngumpul, kita kerjain yuk si pula. Bilang aja Rasul begini. Iya, iya, iya. Ini enggak mungkin zaman dahulu. Enggak ada WhatsApp bikin grup-grup kayak begitu. Ya, grup-grup kayak begitu enggak bisa. Nah, Imam Bukhari rihlah dari satu tempat mendengarkan hadis yang ini, mendengarkan ke sana sama dengan meneliti dulu keabsahan dari perawinya. Nah, jumlahnya banyak, ini namanya mutawatir. Di bawah itu ada yang namanya ahad. Ahad itu pun terbagi lagi. Ada namanya masyhur, ada namanya aziz, ada namanya gharib. Nah, yang di bawah mutawatir itu ahad. Ahad terbagi lagi, masyhur, aziz, gharib. Nah, kata mereka, mayoritas hadis-hadis yang berbicara sifat itu tidak mutawatir. Berarti yufidudun. Ya, yufidudun. Kata mereka, al-wajib fi babil i'tiqad al-yaqinu, kata mereka. Yang mesti dalam bab akidah adalah hadis yang memberikan faedah yakin, itu mutawatir. Nah, ini, pendapat kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Sehingga mereka menolak ayat hadis-hadis dikarenakan, oh ini hadisnya enggak mutawatir. Kalaupun datang hadis mutawatir berbicara tentang sifat, itu pun mereka tolak. Jadi ini cuman akal-akalan mereka saja. Dan Mu'tazilah ini diwarisi oleh sebagian Mu'tazilah versi Indonesia. Yang enggak percaya adanya azab kubur. Ini nyata. Jelas di likok-likok mereka. Dari gerombolan-gerombolan yang suka demo nuntut khilafah-khilafah itu. Ini nyata. Bahkan Syekh Al-Albani menjelaskan, merekalah Mu'tazilah mu'asir, kontemporer. Ini nyata. Ya. Mereka enggak percaya azab kubur. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Mereka enggak paham apa itu hadis ahad. Bahkan kalau kita tanya, Anda beramal ini ikhlas atau tidak? Oh iya, tergantung niatnya. Hadis yang Anda katakan tergantung niatnya, itu hadis yang ahad. Bahkan ahad yang paling rendah, hadis gharib. Yang tidak ada yang meriwayatkan kecuali cuma satu orang. Dari Imam Bukhari sampai Umar bin Khattab cuma satu orang. Nah, barakallahu fikum. Jadi selama hadisnya sahih, ya kita tetapkan sebagaimana dahulu para salaf bertanya kepada para imam. Saya bertanya kepada Auza'i, saya bertanya kepada Imam Fulan, Imam Alan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Semuanya menjawab amirruha kama ja'at bila kaif. Berlakukan saja apa yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Sebagaimana hadis tersebut datang kepada kita membicarakan Allah turun, Allah tertawa, Allah gembira. Dalam hadis-hadis yang sahih, Allah dilihat dan seterusnya tanpa membagaimanakannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, qala rahimahullah ta'ala, وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. Dan apa yang Rasul sifati terhadap Rabbnya عز وجل dari hadis-hadis yang sahih, من الأحاديث الصحاح, dari hadis-hadis yang sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifati, yang diterima oleh ahlul ma'rifah wal qabul, yang diterima oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya, maksudnya oleh ahli ilmu, para ulama, bil qabul, dengan penerimaan, wajaba al imanu biha kadzalik, maka wajib mengimaninya sebagaimana datangnya hadis tersebut. Nah, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, wa ma wasafa ini ila akhir mubtada'un. Khabaruhu qauluhu wajaba al-iman. Ini dalam ilmu nahwu, ya. Kedudukannya sebagai mubtada, khabarnya nanti wajaba al-iman, jumlah. Jumlah fi'liyah nanti fi mahalli raf'in sebagai khabar. Nanti kalau dalam ilmu nahwu itu. Ai kama yajibul imanu bima wasafa Allah bihi nafsah bil Qur'anil Karim. Itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wajibnya beriman kepada apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu rabbuhu azza wa jalla biqaulih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi SAW sebagaimana yang disifati oleh Rabbnya, oleh Allah tentang beliau di Al-Quran, dalam firman-Nya, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW ini yantiqu anil hawa, berbicara dari hawa nafsu dia, in huwa illa wahyu yuha, melainkan yang dibicarakan itu adalah yang diwahyukan. Wahyu itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Jadi poinnya di sini, kita wajib mengimani segala apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Demikian pula wajib juga menyimani apa yang disifati oleh Rasul terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Tentunya dengan kaidah tanpa memalingkannya kemana yang lainnya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, naudzubillah min dzalik. Maka wajib mengimani apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Sebagaimana tadi perkataan para salaf, ya, saya bertanya pada para imam fulan wa alan tentang sifat-sifat Allah yang terdapat dalam hadis, mereka semua mengatakan amir ruha kama ja'at bila kayf. Langsungkan saja, berlakukan saja hadis sifat-sifat Allah yang terdapat dalam hadis tersebut sebagaimana hadis tersebut datang. Sebagaimana kita memberlakukan apa yang Allah firmankan terkait sifatnya. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, kita berlakukan Allah beristiwa di atas 'arsy terkait ayat ini. Maka begitu juga nanti kalau datang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat, ya kita berlakukan juga dengan kaidah tanpa menyerupakannya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa memalingkannya ke makna yang lainnya. Nah, ini penting ya. Ini penting sekali. Sandaran kita cuma ini aja. Quran, sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Quran, sunnah. Ya, ini saja. Tidak ada yang lain. Tidak seperti ahlul bidah pakai akal, pakai otak. Pakai pendapat mereka sendiri. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat hadis Quran yang terdapat sifat-sifat Allah? Mereka bagaimanakan? Pertama, mereka tolak semuanya. Yang kedua lagi, satu kelompok lagi, mereka terima sebagiannya, tolak mayoritasnya. Yang tolak semuanya ini adalah dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Falasifah Batiniyah dan yang lainnya yang serupa dengan mereka. Ta'til kulli. Adapun yang menolak sebagian sifat-sifat Allah dan menerima sebagiannya saja, ini adalah kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Dari sekian banyak nama-nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah yang terdapat dari Quran dan Sunnah, mereka hanya menetapkannya menjadi 20 saja. Hanya 20 saja. Yang lainnya gimana? Ditakwil oleh mereka. Bahkan mereka punya kaidah batil, kaidah batil. Kata mereka, fahmul Quran bidzahirihi kufrun. Memahami Quran atau memahami sunnah terkait sifat-sifat Allah dengan zahirnya saja, secara zahirnya, itu adalah kekufuran, kata mereka. Nanti dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, memahaminya secara zahirnya Allah turun, kufur, kata mereka. Na'udzubillah. Terus bagaimana wahai Asy'ari, ditakwil oleh mereka? Oh, maknanya bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya, tapi ampunannya, dan seterusnya. Bisa dipahami sini enggak? Bisa dipahami? Kalau kita sebenarnya bisa saja demikian. Tapi kita katakan, jadi maknanya apa Mas Asy'ari? Allah itu turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Bahwasanya Allah bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya, kemudian ampunannya, kemudian bla bla bla. Oke. Asy'ari. Kalau demikian, siapa yang mengatakan tersebut? Ulama kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat? Ya bukan loh. Ya sudah. Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara detail dalam artian tafsiran. Detail dalam artian tafsiran, artinya Rasulullah SAW tatkala menjelaskan dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, itu sudah detail artinya. Tapi Rasul tidak merinci lagi turunnya itu apa. Ya sudah detail, sudah jelas Allah turun. Nah, mereka mengatakan bahwasanya yang turun bukan itu. Perkataan siapa? Ulama kami, imam ini, imam itu, ustaz ini, ustaz itu, syekh ini, syekh itu. Oh. Rasul tidak mengabarkan demikian, sahabat tidak mengabarkan demikian, tabi'in, tabi'in tidak mengabarkan demikian. Bahkan 4 imam mazhab tidak mengabarkan demikian. Berarti Anda lebih pintar daripada mereka semua tadi. Nauzubillah min dzalik. Apa beratnya bagi kita ketika Asy'ari mengatakan maknanya bukan Allah yang turun? Maknanya apa? Rahmat Allah yang turun. Apa beratnya bagi kita untuk setuju dengan pernyataan mereka? Ternyata yang memberatkan kita ialah ini tafsiran mereka sendiri. Mudah bagi kita untuk terujuk kepada kebenaran. Oke, iya. Tapi itu siapa yang ucap? Begitu. Bisa dipahami sini. Imam mazhab enggak, tabi'in enggak, sahabat enggak, Rasulullah apalagi. Ya sudah. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, amirruha kama ja'at bila kaif. Ya berlakukan saja hadis-hadis tersebut yang berbicara tentang sifat sebagaimana dia datang dalam hadis tanpa membagaimanakannya. Selesai perkara. Ya, tetapi mereka takalluq membebani diri mereka sendiri. Mereka membebani diri mereka sendiri dengan mencari-cari tafsir yang itu hanya bersumber dari kepala-kepala mereka. Dan sesama mereka sendiri pun berselisih. Ini yang benar apa nih? Misalkan datang dari hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Satu bilang rahmat, satu bilang ampunan, satu bilang maghfirah, satu bilang perintah. Loh, mereka sendiri pun berselisih pendapat. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya di ayat Al-Qur'an, bali yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah punya sifat dua tangan, mereka pun berselisih. Oh, itu maknanya bukan tangan. Ada yang mengatakan itu maknanya nikmat. Ada yang mengatakan itu maknanya kekuatan. Ada yang mengatakan itu ada maknanya adalah kudrah, kekuasaan. Mereka sendiri pun berselisih. Nah, bisa dipahami sini, ya? Fasunnatul lati nataqa biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wahyun minallahi. Maka sunnah yang Rasul sallallahu berucap dengannya itu adalah wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirmankan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an dan hikmah. Fal kitabu huwal Qur'anu wal hikmatu hiya sunnatu. Maka Al-Kitab adalah Qur'an dan hikmah adalah sunnah. Fayajibu al-imanu bima warada fis sunnah. Maka wajib mengimani apa yang terdapat dalam as-sunnah. La siyama fi babil i'tiqad. La siyama terutama lagi dalam bab i'tiqad. Dalam permasalahan akidah. Kalau kita mengimani apa yang Rasul sabdakan tentang tata cara cebok, tentang tata cara hubungan pasutri di ranjang, kita imani tersebut, mengapa kita bisa mengingkari apa yang Rasul sabdakan dalam perkara akidah? Sebagian orang mereka mengimani, oh ini salah, ini tata cara makan yang benar begini, gak boleh makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Loh, oh gitu Pak? Iya. Rasul yang bilang, la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. La tashrabu biha fa inna syaitan ya'kulu asyrabu biha. Jangan kalian makan pakai tangan kidal kiri karena setan makan pakai tangan kiri. Setan makan minum pakai tangan kiri. Ini tasyabbuh pada syaitan. Oh, jadi gak boleh ya Pak, karena Rasul melarang. Ini urusan apa? Urusan apa ini? Urusan tata cara makan. Ibadah gak ibadah, nak? Mana yang lebih berat lagi? Yang lebih besar lagi, perkara akidah. Dibandingkan dengan perkara cebok, perkara makan. Mana yang lebih besar? Perkara Rasul sesal mengabarkan sifat-sifat Allah agar kita mengenal bagaimana Allah dibandingkan dengan tata cara cebok yang Rasul ajarkan. Lebih besar mana? Akidah jelas, bukannya kita meremehkan perkara cebok yang diajarkan dalam sunnah, itu perkara besar, tetapi setiap perkara ada nilainya, setiap kasus ada nilainya, yang nilainya tersebut nanti berkonsekuensi terhadap kelaziman-kelaziman dari orang. Dan dalam sunnah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengimani perkara cebok dalam sunnah. Keduanya besar, tapi nilainya ini lebih tinggi. Tidak sama, setiap kasus berbeda-beda. Ya, bisa dipahami sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian ambillah, dan apa yang Rasul cegah larang maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Kemudian ya Syekh berkata, lakin la budda bi qabulil hadis wal iman bihi min subutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mesti dalam menerima hadis dan mengimaninya, mengimani hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan mengimaninya, itu mestilah min subutihi. Mestilah hadis tersebut valid, sah, sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala syekhu rahimahullah minal ahadis as-sihah. Oleh karena itulah syekh, yaitu syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyatakan, ya, dan apa yang Rasul sifati terhadap Rabbnya Azza wa Jal dalam hadis-hadis yang sihah, dalam hadis-hadis yang sahih. As-sihah jam'us sahihin. Sihah adalah jamak dari sahih. Wal hadis sahih huwa ma naqalahu rawin adlun tamuddabati an mislihi min ghairi syudzudin wala illatin. Ya, hadis yang sahih itu adalah jamak dari sahih. Hadis yang sahih itu apa sih? Nah, ini yang mudahnya dari Syekh. Karena ini bukan pelajaran mustalah, ya kita bacakan saja apa yang dikatakan oleh Syekh. Ma naqalahu rawin adlun tamuddabati, yaitu yang dikutip, mana qalahu, yaitu apa saja yang dikutip oleh rawin, seorang perawi yang adlun, yang adil, ya, yang adil dalam artian di sini dia selamat agamanya, tidak tercela agamanya, ya, dia dalam artian di sini terpercaya, bukanlah pendusta, bukanlah pengusung aliran sesat. Tamuddabati, yang sempurna kekuatan hafalannya, artinya apa yang dia kabarkan dari Nabi SAW itu murni apa yang dia dapatkan dari guru-gurunya, tidak bercampur hafalannya. Tamuddabat ini ada tamuddabat sudur dan tamuddabat maksudnya dabat kitab, entah catatannya atau hafalannya. An mislihi, dari orang yang semisal dengannya, artinya dia mengutip sesama dari orang-orang yang sahih juga. Ya. Min ghairi syah sudurin, tanpa ada syah, penyelisihan terhadap rawi yang lebih sikoh dari dia. Wala illatin, dan tidak ada illah, tidak ada cacat. Fahuwa majtama fihi khamsatu syurutin. Maka di sini terkumpullah 5 syarat agar disebut hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Yang pertama adalah adalatur ruwati, yaitu ya, adilnya para ruwat, para perawi. Dabtuhum, yang kedua kedobetan mereka, kekuatan hafalan mereka. Yang ketiga ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Yang keempat, salamatuhu minal illah, selamat sanad tersebut dari penyakit. Yang kelima, salamatuhu minasyujud, selamat dari syad. Wa qawluhu talaqqaha ahlul ma'rifati, yang diterima oleh ahlul ma'rifah, ay qabilaha wa akhadha biha ahlul ilmi bil hadis. Yaitu yang diterima dan diambil oleh ahlu ilmi, para ulama, para ahli ilmu hadis. La ibrata bi ghairihim, dan tidak dianggap yang selain mereka. Summa dzakara syekh amsalatan mimma warada fi sunnati min sifatillahi azza wajal. Kemudian syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan amsalatan, berbagai contoh, fima warada fi sunnah, ya, yang terdapat dalam as-sunnah, min sifatillah, dari sifat-sifat Allah azza wajal. Faqal, maka beliau berkata, Syekhul Islam, ya, apa dalam dalil dari as-sunnah terkait tentang penetapan sifat-sifat Allah? Yang pertama kata beliau, ini as-subutul nuzuli al-ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliku bi jalalillahi, yaitu ya, ditetapkannya sifat turun, nuzulul ilahi, turunnya Allah ila sama'id dunya, ke langit dunia, ala ma yaliku bi jalali, sesuai dengan yang layak baginya kemuliaannya, tidak seperti turunnya makhluk. Nah, qala fa min dhalika misaluhu misalu mislu qawlihi, yang demikian itu ialah semisal sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kullal lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir. Itu diantaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, rabb kita turun, ila sama'i dunya, ke langit dunia, kula lailatin, pada setiap malam, hina yabqa, ketika masih tersisa sulusul lailil akhiru, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka dia Allah taala berfirman di sepertiga malam terakhir, manyad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan dia. Man yas'aluni fa'u'tiyalah, fa'u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku aku akan memberikannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku aku akan ampuni dia. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih berdasarkan kesepakatan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yanzilu rabbuna, rabb kita turun, ainuzulan yaliku bijalalih, yaitu dengan turun yang layak baginya, dengan kemuliaannya. Nu'minu bihi, kita mengimaninya, wala nusyabbihuhu binuzulil makhluk, kita mengimaninya dan tidak menyerupakannya dengan turunnya makhluk. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh Syekh. Ya, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika masih tersisa selama sepertiga malam terakhir. Birrafil akhir, karena akhir, kalimat akhir itu ilahi. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW bahwa Allah taala berfirman di sepertiga malam terakhir, man yad'uni fa astajibalahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Bin nasab, dengan fa astajiba. Itu astajiba fi'lun mudhari' mansub bi an mutmaratan, dengan an mutmaratan, ya, ba'da fa, ya, ba'da fa jawab, jawab istifham, ala jawabil istifham. Ini fa'nya itu astajiba mansub bi'an mutmaratan. Ya. Fi'il mudhari' yang datang setelah istifham, nafyun, ya, dan yang lainnya, itu mansub ya, dengan waw atau fa, dengan waw atau fa. Itu di pelajaran nahwu. Wa kadzalika, demikian pula fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku aku akan beri dia. Wa man yastaghfir, wa man yastaghfiruni, siapa yang memohon ampun padaku fa aghfir lahu, aku akan ampuni dia. Itu semua mansub. Wa qawluhu fa astajib lah, dan firman Allah Ta'ala, siapa yang meminta padaku aku akan kabulkan. Ai ujiba da'watahu, yaitu aku akan kabulkan doanya. Wa syahid min al-hadis, yang menjadi poin dalam hadis ini adalah anna fihi sifatan nuzuli al-ilahi. Dalam hadis ini ditetapkannya sifat turun ilahi, turunnya Allah. Ya, jadi turun adalah termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah dengan keagungannya. Wa huwa min sifatil af'al, yaitu merupakan dari sifat-sifat af'al, sifat-sifat fi'liyah. Masih ingat ya, sifat Allah terbagi dua, sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Sifat zatiyah sifat yang melekat pada Allah, tidak terpisah. Kalau sifat fi'liyah ialah sifat yang Allah terkadang bersifat dengannya, terkadang tidak. Sebagaimana turun, istiwa di atas ars. Tapi kalau sifat zatiyah yang senantiasa melekat, semisal sifat ilmu, sifat irada, sifat kalam, sifat apalagi mendengar, sifat melihat, dan seterusnya, itu sifat yang melekat pada Allah. Sifat ulu, sifat tinggi, itu sifat adalah sifat zatiyah. Kalau istiwa, nuzul, tertawa, itu sifat fi'liyah. Nah, kemudian kata Syekh menyatakan, wa fil hadisi aidan isbatul uluwi lillahi ta'ala. Dan dalam hadis ini juga ditetapkan sifat ulu, tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nuzula yakunu min al-ulu. Kenapa ditetapkan sifat ulu bagi Allah dalam hadis ini? Karena yang namanya nuzul, namanya turun, itu terjadi dari atas. Bisa dipahami sini? Kalau Allah ada di mana-mana, dalam hadis ini tidak disebutkan dengan yanzilu. Tidak dengan turun, karena yang namanya turun dipahami dengan bahasa apapun, itu dari atas ke bawah. Kalau di mana-mana ya tidak dengan lafaz turun. Ya lafaz yang lain, ya lafaz datang, kelantap lafaz ini itu. Lafaz hadir, lafaz apa ya, namanya di mana-mana. Allahumma musta'an. Wa fihi ar-raddu 'ala man awwala al-haditsa bi anna ma'nahu nuzulu rahmatihi aw amrihi. Dan dalam hadis ini juga terdapat sanggahan bagi orang yang awwal al-hadis, mentakwil hadis. Hadis tadi Allah turun, dengan mereka mentakwil yang mengatakan maknanya adalah yang turun adalah rahmatnya, perintahnya, dan seterusnya. Ya. Di annal asra al-haqiqatu adamul hadbi. Kenapa kita katakan itu adalah bantahan bagi mereka yang mentakwil bahwa yang turun adalah rahmat? Kenapa demikian? Karena asalnya adalah hakikatnya, yaitu tidak ada yang dihapus dalam hadis ini. Ya. Adamul hadbi. Hukum asalnya tidak ada yang dihapus. Jadi inna rabba yanziru rabbuna. Nah, kalau mereka mengatakan yanzilu rahmati rabb, rahmatu rabbina. Yanzilu amru rabbina. Kata mereka ada sesuatu yang dihapus. Yang turun ialah perintah Tuhan kami. Perintah Tuhan kami. Yang turun adalah rahmat Tuhan kami. Yanzilu maghfiratu rabbina, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan. Padahal tidak ada demikian. Kalau ada demikian sudah Rasul jelaskan. Apa susahnya bagi Rasul untuk menjelaskan suatu hal yang penting ini, yang akan terjadi perdebatan di masa mendatang. Dan ini adalah perkara akidah. Apa beratnya bagi Rasul untuk menjelaskan ini? Sehingga dikatakan meninggalkan umat dalam keadaan kebimbangan, ketidakjelasan. Nah, mereka yang gak jelas. Mereka yang bimbang apa yang disabdakan Rasul jelas dengan rinci. Bahwasanya Arab kita turun ke langit dunia. Apa susahnya kita mengimani demikian? Bahwa turunnya Allah ke langit dunia tidak seperti turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk, dia ada di atas lantai dua, turun ke lantai satu. Ketika dia sudah di lantai satu, maka zat dia, jasad dia di lantai dua sudah tidak ada, karena sudah berpindah ke lantai satu. Kenapa mereka menolak Allah punya sifat turun? Kata mereka, oh nanti seperti makhluk. Nanti kalau Allah turun ke langit dunia, berarti nanti harus kosong kekuasaan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka sudah mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang dibenam gimana dong? Itu Anda sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa sepadan dengan Allah. Maka jangan dipahami sepertiga malam terakhir Allah turun dari langit, dari ars, turun ke langit dunia, maka kosong. Tidak demikian. Tidak demikian keadaannya. Maka itu berarti tasbih. Ya sudah, imani saja.